Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi di Musholla Al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan tentang kaidah-kaidah syariat berkenaan dengan penggunaan alat komunikasi handphone dan yang sejenis dengannya. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingin bacakan perkataan An-Nawawi rahimallahu taala di Syarah Sahih Muslim berkenaan dengan apa yang kemarin kita sampaikan, bahwasanya jawaban salam itu segera. Begitu membaca SMS, sebelum membaca kalimat selanjutnya, di situ ada salam, maka dijawab seketika itu juga. Maka An-Nawawi rahimahullah ta'ala di syarah beliau untuk Sahih Muslim, beliau mengatakan, qala ashabuna, para sahabat kami, yaitu para ulama Syafi'iyah mengatakan, wa hadha raddu wajibun alal fawri, menjawab salam itu wajib segera. Wa kadha demikian juga, lau balaghahu salamun fi waraqatin min ghaibin, demikian juga seandainya sampai kepadanya ucapan salam di kertas. Min ghaibin, dari orang yang jauh. Lazimahu ayarudda salama alaihi billafzi, maka wajib baginya untuk menjawab salam dengan kata-kata. Alal fawri, segera, wajib dia jawab segera. Idza qara'ahu, ketika dia membaca ucapan salam. Intaha, sekian kutipan perkataan An-Nawawi. Ya, maka Syafi'iyah menegaskan bahasanya, jika seorang itu dapat surat dan suratnya itu dibuka dengan salam, maka begitu membaca surat assalamualaikum warahmatullah, maka orang yang menerima surat wajib menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Baru setelah itu baca isi atau konten surat. Ya, dan tentu salam yang ada di SMS atau di WA atau di email itu sejenis dengan ini. Kalau ulama dahulu mengatakan surat dengan kertas wajib dijawab dengan kata-kata, bilafzi, dengan kata-kata, bukan dengan tulisan. Karena yang wajib adalah menjawab dengan kata-kata, bukan dengan tulisan. Dan wajibnya segera, begitu baca, sebelum baca kalimat kata-kata setelahnya, maka jawab dulu. Itu adab yang benar, tata cara yang tepat untuk merespon ucapan salam yang ada di email, ada di SMS, WA, dan yang lain. Kemudian kita lanjutkan ke adwabit syar'iyah. Kita masuk pada adwabitul khamis, poin yang kelima, al-hifat alal mal, menjaga harta, tidak menghambur-hamburkan harta. Qala al-musannifu hafizallahu ta'ala, yadhunnu ba'dunna, sebagian orang beranggapan bahasanya selama harta itu miliknya, yahukulahu, maka dia punya hak untuk mengatur-ngatur harta bimasya'a, semaunya, dengan apa yang dia inginkan, dan kaifa sya'a, bagaimanapun yang dia inginkan. Ini kan duit-duit saya sendiri, ya, suka-suka saya, demikian prinsip sebagian orang. Wa hadza dhannun khati'un, dan ini adalah prasangka yang salah. Karena harta pada hakikatnya harta adalah harta Allah, dan Anda mas'ulun anhu, akan dimintai pertanggungjawaban. Anda diberi amanah dengan harta tersebut, dan ghadan, besok Anda akan mendapatkan hisab perhitungan amal karena harta itu. Oleh karena itu, maka membelanjakan harta ini di selain wujuhi asyariyah, di selain kegiatan-kegiatan yang dibenarkan oleh syariat, satu hal yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, pada saat seorang muslim itu yatawasa, berlapang-lapang dalam membeli karut, itu jamak dari karitun, artinya bitokoh, kartu takbiah pengisian. Kartu pengisian artinya kartu ngisi pulsa. Ngisi pulsa model gesek. Maka jika seorang itu ngisi pulsa firairi mahajatin listikdamiha, dan dia tidak punya hajat dalam menggunakan pulsa tersebut, siwakil wakal, cuma kecuali untuk ngobrol yang ngalor ngidul, wafima la yufidu, dan hal yang tidak ada manfaatnya, maka ini israf. Jika dia gunakan pulsa tersebut fima yaduru, dalam hal yang membahayakannya, dia buka-buka sesuatu yang nilainya maksiat, fahadha minat tabdir, maka ini tabdir yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di kitabnya Al-Karim yang mulia. Maka di sini kita jumpai beda israf dengan tabdir. Beda israf dengan tabdir. Israf itu membelanjakan harta dalam hal yang mubah namun di luar kebutuhan, lebih dari kebutuhan. Boros untuk hal-hal yang mubah, nah, ini israf. Sedangkan tabdir itu membelanjakan harta untuk satu hal yang nilainya maksiat meskipun 100 perak. Itu tabdir. Maka membelanjakan harta untuk mala yufidu, hal yang tidak ada faedahnya, itu israf. Membelanjakan harta untuk maya duru, yang membahayakan, dan yang membahayakan itu dosa, yang membahayakan itu maksiat, maka ini tabdir. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra tentang masalah larangan tabdzir, wala tubadzir tabdzira, janganlah kalian melakukan tabdzir, yaitu pembelanjaan harta dalam maksiat meskipun cuma 100 atau 500 perak. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, karena orang yang melakukan tabdzir itu saudaranya setan. Wa kana syaitanu li rabbika kafura, dan setan itu sangat ingkar dengan Rabb-nya. Maka boleh jadi seorang itu tabdzir nilainya murah. Orang beli silet boleh jadi harganya 500 perak. Silet itu dipakai untuk kegiatan ngerok jenggot misalnya. Maka 500 perak tadi statusnya tabdzir. Ini statusnya tabdzir. Demikian juga pulsa yang boleh jadi cuma berapa rupiah, tapi ketika itu digunakan untuk maksiat, miskol-miskol istri tetangga, maka meskipun cuma habis beberapa rupiah, maka ini namanya tabdzir. Dan di antara yang membedakan israf dan tabdzir dengan semacam ini, untuk hal yang mubah, berlebihan, itu namanya israf. Tabdzir kalau itu maksiat, ini di antara yang memberikan pembedaan semacam adalah, sebatas yang saya tahu adalah Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimallahu taala. Wajah dan terdapat dalam riwayat Bukhari dari Khawla al-Ansariyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillah, sesungguhnya ada orang yang yatakhawwaduna membelanja-belanjakan malilah harta Allah birohakin tanpa tujuan yang benar. Malilah di sini memiliki beberapa pengertian. Pengertian yang pertama adalah uang kas negara. Uang kas negara itu malilah. Maka uang kas negara tidak dibelanjakan pada semestinya, termasuk dalam hadis ini. Kemudian, namun juga bisa dimaknai malillah di sini adalah harta Allah di sini bisa juga dan boleh juga diartikan dengan harta pribadi kita masing-masing. Yatakhawwaduna itu makna asalnya keceh. Keceh itu tanah tergenang air, terus orang mainan dengan kaki di situ, ke selatan, ke utara, utara, selatan. Tanah yang tergenang air sedikit, enggak banyak-banyak. Tergenang air sedikit, enggak banyak-banyak, ya agak basah, atau kemudian beberapa titik itu air mengenang, kemudian orang kemudian hilir mudik di situ. Bahasa Jawanya keceh. Ya takhawwaduna makna asalnya seperti itu. Namun yang dimaksud di sini adalah ya tasarrufuna, membelanjakan dan mengatur-atur. Maka ketika harta, baik itu harta pribadi, lebih-lebih lagi harta amanah, karena itu adalah duit negara, kemudian digunakan untuk keceh, gitu kata Ranja. Digunakan untuk bancaan, digunakan untuk pembelanjaan yang sifatnya cuma suka-suka. Maka Allah, Nabi katakan, falahumun nar yaumal qiyamah. Maka untuknya neraka pada hari kiamat. Ya, perlu diketahui ya, hari kiamat disebut kiamat. Ya, kata-kata kiam artinya berdiri. Karena manusia berdiri, bangkit dari kuburnya masing-masing pada hari itu. Maka poin yang kelima disampaikan, ketika kita punya gadget, punya HP, maka gunakan seperlunya. Jangan buang-buang pulsa. Kalau memang kebutuhannya itu sedikit, sesuaikan. Jangan kemudian karena tertarik dengan harga murah, akhirnya buang-buang. Ya, karena akhirnya sayang pulsanya karena masa berlakunya masih habis, akhirnya buang-buang waktu. Ya, karena itu maka hendaknya masing-masing orang mengetahui berapa kebutuhannya. Kebutuhan pulsa datanya, itu seberapa, hendaklah dia sesuaikan. Sehingga dia tidak buang-buang waktu dan buang-buang harta. Kemudian, idzal ihdar al-aghani, waspadai dan hindari nyanyian. Banyak orang yang tasahal menggampangkan mendengarkan nyanyian meski wuduh demikian jelasnya dalil dan sarahah demikian belak-belakannya dalil mengharamkan hal tersebut. Wa hadza nadhiru syarin, dan ini adalah nadhir, hal yang mengingatkan pada kejelekan. Maka ini pertanda kejelekan wal iyadhu billah. Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimallahu taala ketika menjelaskan firman Allah Ta'ala di surat Luqman, di antara manusia ada yang membeli lahwal hadis, perkataan yang melalaikan. Liudillah, untuk menyesatkan orang lain dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikan jalan Allah sebagai ejaan. Ula'ika lahum adzabu muhin, untuk mereka siksaan yang pedih. Lama dzakara ta'ala, maka setelah Allah ta'ala, kata beliau, setelah Allah menyebutkan keadaan dan deskripsi orang-orang yang berbahagia, atofah disambungkan dengan penyebutan keadaan orang-orang yang sengsara. Itulah orang-orang yang berpaling, tidak mau mengambil manfaat dengan mendengarkan firman Allah. Wa akbalu dan memberikan perhatian untuk istimak mendengarkan al-mazamir, alat musik. Mazamir jamak dari mizmar, makna asalnya seruling. Wal ghina bil alhan dan nyanyian bil alhan dengan bahasa yang alhan ya bisa kita katakan ya, nyanyian itu sendiri. Alhan itu nyanyian itu sendiri. Kalamun mutaronin ya bernada, kata-kata yang bernada. Maka berkenaan dengan hal ini bedakan antara lahan dan alhan. Ini kok, lahan itu artinya salah baca. Alhamdulillah dibaca alhamdulillah. Ini, maka itu lahan. Jadi kalau al-alhan nah itu suara yang diliukan, nah itu alhan. Wal alat tarbi, ya, alat tarbi sama dengan alat musik. Tarbi makna asalnya gembira atau fly. Karena demikianlah dampak dari alat musik. Orang kemudian larut, akhirnya ya boleh jadi perasaannya dia gembira, bahagia, melayang-layang. Ya. Karena menikmati suaranya itu, sehingga alat musik disebut alat tarbi, alat untuk terwujudnya at-tarab. Sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud ketika menjelaskan ayat ini, "Ma yashtari lahu al-hadis apa itu lahu al-hadis?" Qal kata Ibnu Mas'ud, "Huwa wallahi demi Allah yang dimaksud dengan lahu al-hadis adalah al-ghina, nyanyian." Demikian juga tafsir Ibn Abbas, Jabir, Ikrimah, Sa'id Ibn Jubair, Mujahid, Makhul, Amr Ibn Shu'aib, dan Ali Ibn Badhimah. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Unzilat adil ayat, ayat ini diturunkan, Inan nasi mayashtarilah wal hadis liudila ang sabilillah ibiraya ilm fil ghina wal mazamir. Untuk nyanyian dan alat musik. Dan perlu diketahui bahasanya jika ada perkataan ulama salaf di bidang tafsir yang mengatakan unzila titik-titik fi, maka itu tidaklah tegas menunjukkan sababun nuzul. Seringkali unzila titik-titik fi itu menjelaskan konten, topik, ayat. Ayat ini topiknya, topik yang dibicarakan dan yang dibahas adalah al-ghina wal masamir, nyanyian dan alat musik. Wajah dan terdapat bahasa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fi hadil ummati di tengah-tengah umat ini juga terdapat adab yang Allah timpakan pada umat terdahulu. Khosfun. Khosfun itu seperti korun. Dimasukkan ke dalam tanah. Maskhun. Maskhun itu diusap. Itu seperti Bani Israel. Ada yang kemudian dijadikan kera. Ada yang dijadikan babi. Qadfun. Itu dilempari. Itu seperti Talut. Maka Nabi SAW mengatakan bahasanya di tengah-tengah umat beliau itu nanti akan ada sejumlah orang yang mendapatkan azab dalam bentuk dimasukkan ke dalam bumi. Ada yang kemudian berubah mukanya atau bahkan seluruh tubuhnya jadi hewan. Ada kemudian yang akan mendapatkan hujan batu atau mungkin hujan meteor sehingga hancurlah perkampungannya. Kalau rajul minal muslimin, ada salah satu kaum muslimin yang bertanya, wahai Rasulullah, mata dalik kapan terjadi ada adab dan siksaan yang ngeri semacam itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dhaharat alqiyan, jika muncullah qiyan, biduan wanita, penyanyi-penyanyi perempuan. wal ma'azib dan alat-alat musik, wasuribatil khumur dan khamar diminum secara terang-terangan, dikonsumsi ini secara terang-terangan. Diatkanlah At-Tirmidzi dari Imran Ibn Husain. Wa tashtatu al-hurmatu dan hukum haram itu semakin hebat bihasa bihurmati zaman. Ya, nanti kemudian sesuai dengan kehormatan waktu. Jika waktunya adalah waktu mulia ini, dan malah kemudian asik mendengarkan alat musik, maka dosanya lebih besar. Ya, Ramadan enggak malah sibuk dengan menyimak alat musik, maka dosanya lebih besar dibandingkan di luar Ramadan. Pas azan nyetel musik, tentu nilainya beda dengan pas azan nyetel musik sehingga orang enggak pada dengar suara azan. Suara azan kalah dengan musiknya, tentu beda dengan waktu yang lain. Wal makan dan tempat. Ya, maka besarnya dosa karena musik, ya melihat juga tempat. Kalau ya, musiknya tersebut disetel di masjid karena jadi ringrung HP, pas lagi sholat, kemudian ada yang ngebel, maka ada dangdutan di masjid. Ya, tentu nilainya berbeda dengan tempat yang lain. Wal qa'il min rajulun aw imra'atin, penyanyinya beda antara penyanyinya laki-laki dan perempuan. Ya. Maka kalau kemudian penyanyinya wallahu a'lam, kalau penyanyinya perempuan maka tentu lebih besar godaannya dan lebih besar dosanya. Wal maqul dan isi konten nyanyian. Apakah kemudian kontennya fusuk, kefasikan, ngejak pacaran, ngejak zina, ataukah kemudian kufrun au syirkun, au kufrin au syirkin, ataukah kekafiran, ataukah kemusyrikan. Tentu beda dosanya, tidak sama, tidak selevel. Dan ini tentu kalau di HP berkenaan dengan masalah nada dering, nada panggil, dan seterusnya. Oleh karena itu di poin selanjutnya, ikhtiar aronat al-mubahah syar'an, pilihlah aronat nada dering al-mubahah yang mubah menurut syariat. Oleh karena itu seorang muslim antusias untuk tidak melanggar syariat dalam segala sesuatu sampai-sampai firon natil hatib dalam rinton HP. Karena itu dalil dan bukti kuatnya imannya dan kencangnya tamasuknya berpegang teguhnya dia dengan agama ini. Kita saksikan sebagian orang rupanya boleh jadi dia jadikan ringtone HP-nya adalah suara musik atau satu potong nyanyian yang dinyanyikan oleh sebagian fananin, artis laki-laki, atau fananat, artis perempuan. Ini satu hal yang tidak dibolehkan oleh syariat. Maka menjadikan ronat, ringtone HP itu makotik, potongan suara nyanyian, maka ini telah lewat di dobit sebelumnya penjelasan tentang hal ini. Adapun jika makoteknya adalah potongan musik atau alat suara alat musik, maka terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari secara mu'alak dalam sahihnya, sungguh akan ada di tengah-tengah umatku sekelompok orang yang menghalalkan al-hira kemaluan yaitu zina, al-khariro sutra, wal-khamudan, khamar, wal-ma'azib, serta alat musik. Dan yang dimaksud dengan ma'azib sebagaimana perkataan para ulama ahli bahasa Arab adalah alatul lahwi, alat yang membuat kelalaian, wa tarbi dan alatul tarbi, sama semuanya maknanya musik. Ma'azib bahasa dan musika itu bahasa sekarang, kalau bahasa dulu ma'azib atau alatul lahwi atau alatul tarbi. Namun mimma yang bari at-tanabus atau hal yang patut juga untuk diperhatikan adalah tidak boleh menjadikan suara adhan itu berupa potongan ayat Al-Quran ataukah doa atau zikir syar'i atau adhan. Karena itu yu'aridoha menjerumuskan ayat Al-Quran dan kalimat-kalimat yang baik li'imtihan untuk dihinakan. Kapan dihinakan? Ketika dibawa ke toilet, kemudian ada yang manggil. Dan firman Allah dan perkataan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam terlalu agung untuk dijadikan sebagai alat aronat rinton HP atau ajras tanbih. Ajras tentu dari kata-kata jirs itu artinya lonceng. Di masa silam ya, itu lonceng tanbih peringatan. Wallahul musta'an. Namun wa inna ma yaja'alu handalah jadikan rintongnya adalah rington biasa. Maka musik dan nyanyian terlarang, namun adzan kemudian zikir pagi petang atau sebagainya untuk rington, nah ini juga tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Para ulama yang duduk di lajnah ada imam mendapatkan pertanyaan sebagai berikut. Dijumpai di banyak khatib, jamak dari khatib, telepon, yaitu al-jawal, handphone, nagumat, musiqiyah, nada, musik. Bolehkah memasang dan meletakkan nada musik ini batalan sebagai pengganti jars al-adi? Yes, sebagai pengganti ringtone biasa. Maka jawaban para ulama yang duduk di lajnah da'imah lilbuhus ilmiah wal ifta, sebagaimana di satu majalah namanya majalah Tudakwah edisi yang ke-1795. Ini ada satu majalah yang diterbitkan oleh Yayasan Sosial namanya Ad-Da'wah. Ini termasuk majalah ini. Ya meskipun dia sekedar majalah, namun termasuk jadi rujukan penting karena banyak fatwa-fatwa ulama itu pertama kali munculnya di majalah ini, majalah Tudakwah. Wahatan nasu, demikian juga demikian teks jawabannya, tidak diperbolehkan menggunakan nada musik untuk khawatib, untuk handphone atau yang atau benda-benda yang lain. Karena istimak, karena mendengarkan alat musik itu hukumnya haram, sebagaimana ditunjukkan oleh sejumlah dalil syariat, dan sudah tidaklah kita mencukupkan diri sehingga tidak menggunakan anha, menggunakan nada dering alat musik dengan menggunakan nada dering yang lain alias yang biasa. Wabillahi taufiq. Fatwa ini ditandatangani waqa'a oleh Abdul Aziz Al-Syekh, Mufti Saudi, dan Abdullah ibn Abdurrahman Al-Ghudayan, kemudian Syabakar Abu Zaid, kemudian Sesoleh Al-Fauzan. Ya, kemudian poin selanjutnya, iyaka wa taswira dawatil arwah, hati-hati jangan mempotret makhluk bernyawa. Ini tentu derivat dan turunan dari pendapat yang mengharamkan mempotret makhluk bernyawa. Ini merupakan pendapat misalnya Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz, demikian juga Syaikh Al-Albani, sebagaimana kita baca di Adabuz Zifaf, demikian juga Syaikh Muqbil. Yang tentu dalam hal ini ada perselisihan. Ada ulama yang membolehkan mempotret jika memang ada, jika tujuannya baik, maka itu satu hal yang baik. Semacam Syaikh Ali Ibn Utsaimin rahimallahu ta'ala. Maka inna minal muharramat, di antara hal yang haram yang diremehkan oleh banyak orang karena mengikuti hawa nafsu, adalah mempotret makhluk bernyawa, baik orang, hewan, burung atau yang lain. Wal adillah dan dalil qad ja'a, terdapat dalam masalah ini, tamna'u, yang melarang untuk mempotret secara umum atau menggambar secara umum. Dan siapa yang mengatakan ada istisna, pengecualian, dialah yang wajib mendatangkan dalil. Di antaranya ada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap orang yang membuat gambar atau patung itu di neraka. Allah akan jadikan untuk setiap gambar itu yang dia buat satu nafas, satu diri. Nafsan, satu diri yang diri tersebut akan menyiksa orang itu fi jahanam, di neraka. Dikatakan oleh mutafakkan ayat dari Ibnu Abbas. Di antara yang lain adalah hadis bilafzi dengan redaksi, sebenarnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini akan disiksa pada kiamat, dikatakan pada mereka, hidupkan apa yang kalian ciptakan, dikatakan oleh Bukhari dan Muslim. Dan dalil tentang haramnya memotret makhluk bernyawa sangat banyak sekali, bisa merujuk buku-buku yang khusus ditulis dalam masalah ini. Catatan kaki di antaranya ada buku Tahrim Taswir Dzawatil Arwah karya Syekh Mukbil. Ada juga Al-Qaul Mufid fi Hukmi Tasyyi' fi Hukmi Taswir. Ini yang merupakan tulisan Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimallahu taala. Para ulama yang duduk di lajnah da'i imam mendapatkan pertanyaan sebagai berikut, apakah memotret yang ataukah membuat gambar yang alat ditustakhdam fihi, yang menggunakan kamera video, hukumnya sebagaimana bagian dari membuat gambar atau memotret fotografi? Para ulama di lajnah mengatakan iya, hukum membuat gambar dengan video sama dengan gambar fotografi, yaitu terlarang dan haram karena dalil-dalil yang bersifat umum. Fatwa ini disampaikan oleh Syekh Ibnu Baz, kemudian Syekh Abdul Razak Afifi, Abdul Aziz Al-Syekh, Abdullah Rodayan, Saleh Fauzan, dan Bakar Abu Zaid. Maka di sini kita jumpai pendapat beliau-beliau yang mengatakan bahasanya kamera video itu sama dengan foto. Itu sama-sama terlarang menurut pendapat yang beliau kuatkan. Wa min a'zami ma yaqa', dan perkara yang paling mengerikan yang terjadi dalam masalah ini adalah sebagian orang taswir memfoto mahramnya, istrinya, fil jawalat, fi hadil jawalat, di HP, jawalat mahmulah, itu sama dengan HP, yang dibawa kemana-mana, wa hadha khata'un, dan ini satu kesalahan dan bahaya besar. Fa hadha jawal, maka handphone yang memuat fotonya istri misalnya, atau fotonya anak perempuan, terlebih yang sudah dewasa, qad yata'arad lidhiya, boleh jadi HP itu hilang. Boleh jadi, qad tansahu, anda kelupaan di sebagian rumah, di rumah orang lain yang anda anggap sebagai sahabat sendiri. Padahal sebenarnya orang tersebut adalah orang yang tidak amanah dan tidak punya takwa di sisi Allah. Maka begitu ada handphone ketinggalan di ruang tamu, maka segeralah dia membolak-balik mengecek isi gambar-gambar di handphone. Maka boleh jadi dia akan lihat gambar yang menakjubkannya, kemudian dia pindah gambar tersebut ke handphonenya, kemudian ke handphone kawan-kawannya. Memankan ala jinsi, dan manusia yang sejenis dengannya. Fataqa ainuka yauman, maka matamu, maka pandangan anda akan terjatuh pada satu hari, nanti akan terjatuh pada sesuatu yang amaru, lebih pahit daripada alqum. Alqum itu tumbuhan pahit, buktual atau semacam itu. Nah, dan akan terjadi dalam musibah yang dampaknya adalah cerai berainya rumah tangga, wal iyadzu billah. Ya, terdapat pertanyaan yang ditujukan kepada Syekh Saleh Ibn Abdul Duraish, beliau hakim di Mahkamah Al-Kubra, ya, di daerah Qatif, tentang jihaz al-jawal, tentang benda yang namanya handphone al-muzawad yang dilengkapi dengan alat taswir atau memfoto. Maka jawaban beliau, maka jihazul hatib, maka handphone itu ada padanya taswir, alat untuk memfoto. Ada padanya teknologi tinggi, sehingga alat fotonya itu tersembunyi. Dan membuat foto, membuat gambar itu punya ketentuan syariat yang hukum asalnya adalah haram, Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menyaingi ciptaan Allah. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang yang membuat gambar di neraka, Allah akan jadikan untuknya setiap gambar yang dia buat satu jiwa yang akan menyiksanya pada hari kiamat nanti. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dan dalil-dalil ini bersifat umum, yang dikecualikan oleh ulama adalah madad ilal hajah, sesuatu yang menjadi kebutuhan mendesak, semacam untuk KTP dan yang lain. Kemudian dalam piranti ini mempermudah musuh untuk menyerang kaum muslimin dan muslimah dan melanggar kehormatan mereka melalui min khilal al-qiyam, dengan cara memfoto mereka dalam keadaan mereka tidak tahu. Dan dampak dari ini adalah bahaya yang besar. Wallahu ja'ala dzalika, dan Allah jadikan itu termasuk dosa besar. Allah Ta'ala katakan, siapa yang melakukan kesalahan atau dosa dan dia lemparkan pada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah faqad ihtamala buhtanan, maka dia melakukan kezaliman dan dosa yang nyata. Dan firman Allah di surat Al-Ahzab, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan, bila maktasabu tanpa kesalahan yang mereka lakukan, maka sungguh mereka telah memikul buhtanan kezaliman dan dosa yang nyata. Dan banyak orang-orang yang rusak, yang berpenyakit hatinya, demikian juga orang-orang yang asabu syahwat, orang yang gemar menyalurkan syahwat, mereka memanfaatkan semua sarana dalam rangka merusak rumah, di antaranya adalah gambar, dan ini sangat banyak sekali. Dan aku sampaikan hal ini dari realita yang aku ketahui secara langsung, bermasyakil tentang problematika rumah tangga, penyimpangan masalah akhlak, bahkan terjadilah qadha ya qatlin, ada kasus pembunuhan disebabkan kama suratin karena foto, kata beliau. Keadaan di sana demikian ngerinya, seorang mati gara-gara foto. Nahika, jangan tanyakan atau cukup bagimu tentang berbagai macam peristiwa menceraikan, memukul, kemudian memboikot, tuduhan zina, laknat, dan berbagai macam kejahatan yang lain yang yatulu al-hadisu bidhikriha, maka pembicaraan akan terlalu panjang kalau kita sebut satu-satu. Wa min khilal damlai, apa yang telah lewat, penjelasan yang telah lewat, maka jelaslah bagi Anda secara jelas hukum syari tentang benda ini. Nah, kata Abdullah Duwais, beliau mengharamkan handphone berkamera. Wa annaha haramun, sehingga handphone berkamera itu, kata beliau, hukumnya haram. Tidak boleh menjualnya, tidak boleh membelinya. Wa yajibu man aman hiya biyadihi, dan wajib melarang orang yang handphone tersebut ada di tangannya. Wal ihtisab, dan mengharap pahala dengannya. Karena mempertahankannya mengandung kerusakan yang tidak samar. Wallahu a'lam. Namun ini pendapat Syekh Abdullah Duraish, Saleh bin Abdullah Al-Duraish, tidak disepakati oleh penulis. Sehingga penulis bikin catatan kaki. Untuk alat taswir, untuk kamera yang ada di handphone, maka haram menggambarnya. Menggambar yang makhluk bernyawa dengannya. Kecuali karena satu kebutuhan, semata menggambar untuk bitoko, untuk paspor, atau untuk bitoko, untuk KTP, atau untuk jawas, atau untuk paspor. Sedangkan pirantinya sendiri, handphone-nya sendiri, maka mubah menggunakannya asalkan sesuai dengan dua bit syariah dan kaedah-kaedah syariat. Di antara kaedah-kaedahnya adalah apa yang disebutkan dalam buku ini, risalah atau buku ini. Kemudian yang ke-9 adalah waspadailah akhlakmu, jaga akhlakmu, jangan jadi akhlak rusak gara-gara handphone. Dan ini satu hal yang banyak, ada orang yang dulu pemalu, setelah pegang handphone, hilang malunya. Jadi malu-maluin. Ya, ada orang yang dulu kemudian menjaga diri, jadi tidak lagi menjaga diri setelah kenal handphone. Banyak orang yang jaga diri dengan lawan jenis, kemudian menjadi terlalu longgar, bukan hanya agak longgar, namun terlalu longgar setelah kenal handphone. Maka handphone itu merusak akhlak banyak orang. Banyak yang kemudian sebelumnya anti pacaran, kemudian jadi praktisi pacaran terselubung. Maka ini rusaknya akhlak. Asba lihadal jihaz, maka piranti ini jadilah dia atharun kabir, pengaruh yang punya pengaruh yang besar dalam merusak individu dan masyarakat. Ihlal kemudian masuknya aradilah hal-hal yang rendah menggantikan nilai-nilai luhur, disebabkan jeleknya penggunaan piranti ini dan mengarahkan dia dengan arahan yang rusak. Wa ya asafah, itu satu hal yang sangat disayangkan, betapa banyak handphone ini merusak, membubarkan rumah tangga. Kam khoroba min usarin, usarin jama dari usrah. Betapa banyak rumah itu bubar, terjadi perceraian gara-gara handphone awalnya. Ya, dari handphone, kemudian handphone yang canggih, akhirnya kemudian dilengkapi dengan Facebook, dilengkapi dengan grup-grup WA, kemudian ketemu teman-teman lama, mantan pacar dan sebagainya. Nah, akhirnya kemudian bermula dari gojekan, bermula dari guyon, akhirnya timbullah kembali apa yang dulu pernah terpendam. Lalu kemudian terjadilah apa yang terjadi. Akhirnya terjadilah perceraian. Bubarlah rumah tangga. Anak-anak terlantar. Apa sebabnya? Handphone. Kam kharaban min usarin wa faddaha min buyutin. Betapa banyak handphone ini telah mempermalukan isi rumah. Karena banyak orang yang curhat masalah problemnya dengan suaminya, dengan istrinya di handphone lewat Facebook atau yang lain. Maka dibongkarlah hal yang aib yang ada dalam satu rumah tangga. Wa auqa'ahum fi hibali syaitan, dan menjerumuskan banyak orang ke dalam jerat-jerat setan. Min qatilin wa jarihin, ada yang kemudian terbunuh, ada yang kemudian jarihin terluka. Bahkan ada sampai kasus pembunuhan. Ya, atau kemudian ya mungkin yang kasus penculian, dibawa lari, boleh jadi akhirnya mati atau sebagainya, awalnya dari handphone. Wal musallam, orang yang diselamatkan adalah orang yang Allah selamatkan dari kerusakan ini. Wasalaku, dan mereka untuk merusak akhlak, mereka tempuh fidalika dalam hal tersebut merusak akhlak, tiga metode. Ya, atau kemudian ya metodenya bisa berkembang dengan berkembangnya cara orang untuk merusak akhlak. Maka di antara metode merusak akhlak yang beliau sebutkan, rusail hub wal gharam. Surat-surat atau kemudian kalimat-kalimat, mungkin bahasa yang lebih enak, terjemah yang lebih enak, kalimat-kalimat yang menjurus cinta dan cinta. Al-gharam, cinta. Maka satu hal minal mu'sib yang sangat disayangkan, jidan sekali apa yang Anda saksikan dan apa yang Anda dengar. Minta batu li ba'dil fasikin wal fasiqat, sebagai laki-laki yang atau laki-laki dan perempuan yang fasik, mereka saling bertukar tilkal rasail khabisah, kalimat-kalimat yang menjijikkan. Alati tahmil, yang memuat, fitayiha, isinya adawah ila zina, ajak untuk berzina, ajak untuk liwat humu dan akhlak yang jelek. Ya, maka boleh jadi guyonan, kata-katanya nyerempet, dan itu ya ditanggapi. Ya, boleh jadi di grup-grup Facebook atau kemudian grup-grup WA atau yang lain. Yang semula kemudian dari guyonan, kemudian dilanjutkan dengan japri. Ya. Jalur pribadi. Fahal ya taro, maka apa pendapatmu, apakah piranti ini liman hadha haluh, untuk orang yang semacam keadaannya itu amaran, itu memakmurkan dirinya, bermanfaat untuknya, ataukah dimaran, ataukah kehancuran? Tentu jawabannya kehancuran. Kemudian muka malat al-majinah, obrolan tanpa rasa malu. Wahadi, dan ini rupanya boleh jadi bahayanya lebih besar daripada yang lewat. Nah, semula dari tulisan, kemudian nanti berubah, kemudian meningkat menjadi pembicaraan. Kenapa? Kalau tulisan boleh jadi itu diakses oleh banyak orang, publik, karena di grup. Namun falisiryati hadil mukallamat, namun kalau sudah jalur pribadi semacam obrolan pribadi, maka lain lagi. Falisiryah, karena tersembunyinya obrolan ini, jadilah masing-masing ngobrol dengan yang lain, bikuli mayahlu, mengobrolkan semua yang manis-manis, tanpa ada pengawasan dari siapapun kecuali Allah dan yang maha mendengar lagi maha melihat. Dan saling bertukar foto yang haram. Ini maka ngirim foto yang haram. Wahadihi hadihi, hadis anha wala harat. Silakan Anda komentar dan Anda tidak salah. Ini kalimat untuk mengatakan betapa parahnya keadaan. Sampai komentar apapun yang Anda, respon apapun yang Anda sampaikan, itu enggak meleset semua. Ini ungkapannya hadis wala harat. Ceritakan, katakan semaumu. Ya, hadis masyita wala harat. Ceritakan semaumu dan tidak ada dosa. Kenapa? Karena pas semua, tidak ada yang meleset. Ya seperti itulah kenyataannya. Padahal kita tidak tahu satu persatunya, kasus-kasusnya. Cuma asal aja komentar, oh ini banyak gini-gini dan semuanya telah terjadi. Wama tuhdisuhu fil kulub minal fasad wal ifsad. Dan apa yang timbul di dalam hati berupa kerusakan dan pengrusakan. Ya waila, dan betapa celakanya mereka-mereka orang yang melariskan hal ini. Melariskan gambar-gambar yang haram. Murawij menyebar, nasyirin menyebar luaskan gambar-gambar yang haram. Betapa celaka mereka jika rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak melitupi mereka jika mereka mati sebelum bertaubat. Betapa banyak hati yang mereka rusak dengan gambar-gambar ini, betapa banyak fitrah yang mereka selewengkan, betapa banyak rumah yang mereka hancurkan. Itu maksudnya rumah di sini, rumah tangga. Yang mereka hancurkan gara-gara gambar, gara-gara foto-foto yang haram. Wa yanaluhum, dan mereka mendapatkan dosa sesuai dengan kadar kerusakan yang mereka lakukan. Maka orang yang menyebarkan gambar-gambar porno di internet, kemudian mereka yang menyebar, kemudian menyebar luaskannya, maka masuk dalam hal ini. Allah Ta'ala berfirman, liyahmilu auzarahum, supaya mereka memikul dosa mereka sendiri secara sempurna pada hari kiamat, dan dosa-dosa orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Alasa amma yazirun, maka sungguh jelek apa yang mereka lakukan. Maka orang yang mengupload foto-foto yang jorok di internet, maka dia menanggung dosanya dan dosa semua orang yang bermaksiat dengan sebab foto tersebut. Dan itu adalah bukti kemudian ingin menyebarkan kejelekan dan kekejian di tengah-tengah kaum muslimin. Sehingga orang-orang yang menginginkan, baru ingin. Antasia, untuk tersebar luasnya al-fahisyah, kejelekan. Di tengah-tengah orang-orang yang beriman, di tengah-tengah masyarakat yang beriman, bagi mereka siksaan pada di dunia dan di akhirat. Wallah ya'lamu, dan Allah tahu. Wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian tidak tahu. maka tentu orang yang mengupload foto-foto sono, kemudian foto-foto menjijikkan di internet, maka ini termasuk orang yang menginginkan tersebarnya kekejian, zina, dan hal-hal yang nyerempet dengan zina di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Kemudian waspadailah akidahmu. Disebabkan mudahnya ittisal, komunikasi dengan dunia luar, luar negeri, wadakhili dalam negeri, khususan lebih-lebih lagi jika makan minal ajihizah, jika itu adalah handphone yang antar ke internet, ada internetnya. Maka satu hal yang sangat mudah, bimakanin betul-betul mudah, al-wukufu ala. Mengetahui ma'ingdal alam, apa yang ada di jagat raya ini berupa akidah kekafiran dan bid'ah. Fayahtus, maka terjadi ta'athur atau pengaruh, khususan utamanya untuk orang-orang yang memiliki hati yang sakit, yang tidak terbenteng dengan dalil Quran dan sunnah. Maka dengan diantaranya boleh jadi dengan berselancar di dunia maya, kemudian baca situs-situs yang mengajarkan akidah yang rusak, akidahnya khawarid, kemudian liberal, syiah, dan yang lain. Oleh karena itu wajib al-hadar, waspada dari bahaya ini, piranti ini yang digunakan dalam hal ini. Terlebih-lebih dalam bab ini, karena ini bab yang sangat besar, falaisa min as-sahli, bukanlah satu hal yang mudah, anta'allaqa biqalbil mar'i, pada hati seseorang bergantunglah subhat Yahudi atau Nasrani, Majusi atau Syi'i, komunis, atau Samaliyah atau kapitalis, atau Ilmaniyah atau sekuler, atau Sufiyah atau Rafidah atau Hizbiyah, yaitu fanatik pada kelompok dan golongan. Nas'alullah al-afiyah. Kemudian waspadai ia ka wa adhiyatal muslimin, jangan menyakiti kaum muslimin gara-gara handphone. Maka di antara satu hal yang wajib diwaspadai dalam penggunaan piranti ini adalah antahdar, hendaklah anda mewaspadai, jangan anda sakiti seorang muslim dengan lisan anda atau dengan kiriman anda, broadcast anda. Karena sebagian orang menggunakan piranti ini untuk tujuan-tujuan jahat semacam ini. Ada orang yang telpon atau bahkan cuma miskol-miskol fi sa'atil muta'akhir minal lail, waktu yang larut malam, sa'atil muta'akhir, larut malamnya malam, bagian malamnya sudah larut malam, jam 1 atau jam 2 malam-malam telpon, atau sekedar miskol. Maka li iz'at, untuk mengganggu ahlil manzil, orang yang dituju dan keluarganya. Maka ini kezaliman, menyakiti kaum muslimin. Dan di antara mereka ada yang menggunakan cara yang lain, yaitu cara kirim pesan, wal mughazalah, dan percintaan, waliyadzubillah. Fayurasil, maka dia kirimkan kalimat-kalimat yang jelek, fadihah yang memalukan, yang menjijikkan, kemudian yurafiquha, diiringi dengan gambar khali'ah, gambar telanjang sebagian perempuan. Atau kemudian dikirimi gambar gambar love you, surati liqol bin marsum, gambar jantung yang digambar, kemudian alaihi sahmun, ada panahnya. Wa ghair dhalikum, dan yang lain. Wallahul musta'an. Dan sebagiannya itu ngerjain. Sebagian ngerjain. Menyakitinya diantaranya bentuknya ngerjain. Ini tahu rumah tangga suami istri, iseng. Kemudian suaminya dikirimi SMS mesra. Ini SMS mesra. Ya, tujuannya apa? Supaya dia ribut dengan istrinya. Ini kamu selingkuh ya? Ini ada SMS kayak gini. Padahal itu cuma iseng orang. Ada orang yang iseng sampai demikian. Ini ada orang yang sampai iseng demikian. Ya, dia kesankan suaminya selingkuh padahal enggak. Nah, akhirnya ribut sama istrinya. Maka ini kayak di sini dikirimi pesan, kemudian kata-kata mesra plus gambar lagi, maka jadilah kemudian terjadi keributan di satu rumah tangga gara-gara orang yang iseng dan suka menyakiti orang lain, mengganggu orang lain dengan handphonenya. Waladzina yu'dzuna, maka orang-orang yang menyakiti orang beriman laki-laki dan perempuan tanpa kesalahan mereka lakukan, sungguh mereka telah melakukan ihtamal buhtanan, buhtanan di sini artinya zulman, kedzaliman dan dosa yang nyata. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai orang-orang yang baru berislam dengan lidahnya dan iman belum masuk dalam hatinya, janganlah kalian sakiti kaum muslimin, wala tu'irahum, dan jangan cela kaum muslimin, jangan cari-cari kesalahan kaum muslimin. Siapa yang cari-cari aib, aurat, yaitu kesalahan saudaranya seorang muslim, Allah akan cari-cari dan bongkar auratnya. Dan siapa yang Allah cari-cari auratnya, maka Allah pasti akan mempermalukannya, meskipun itu ada di tengah-tengah rumahnya. Maka Allah akan bongkar sampai-sampai dia ketahuan kejelekannya, diketahui oleh istri dan anaknya. Dia kelihatan At-Tirmidzi. Maka di antara perkara yang wajib at-tanbih, satu hal yang patut diperhatikan dalam masalah ini supaya tidak mengganggu orang lain, adalah ta'akut memastikan benarnya nomor telepon, supaya tidak mengganggu orang lain. Kemudian itisal sebelum berkomunikasi, sehingga tidak mengganggu al-mutasal alaih, orang yang dituju, yang kemudian nanti di akhirnya Anda tak tadir minta maaf, karena sebenarnya Anda tidak menginginkan bicara dengannya karena ternyata salah sambung. Maka tentu salah sambung itu termasuk adhiyah, menyakiti orang lain. Dan adhiyah itu bagian dari zulmun, kezaliman. Maka demikian juga ketika handphone itu disaku dan atau sejenis itu, pastikan dalam keadaan terkunci. Ya, supaya tidak mengganggu orang yang di situ disimpan ya, namanya, apa nomor kontaknya, terutama yang nama depannya A. Nah, itu banyak jadi korban. Nah, karena handphone disaku atau semacam itu, tidak dipastikan dalam keadaan terkunci, akhirnya kepencet. Yang terhubung apa? Yang nama depannya A. Nah, akhirnya diangkat, wah ini kok orang naik mobil, ada diangkat, wah kok orang boleh jadi sudah tergopoh-gopoh, kemudian ada telepon, ternyata diangkat, ternyata ada orang yang asik ngobrol, ini kok nelpon saya, wah ini kepencet. Itu nasib tragis yang nama depannya A, itu sering jadi korban handphone yang tidak dipastikan dalam keadaan terkunci. Ya, maka ini tentu bentuk adhiyatul muslim. Bentuk adhiyatul muslim. Dan di antaranya adalah memakai handphone orang lain tanpa izinnya. Ini tentu perbuatan menyakitkan. Maka boleh jadi di handphone milik orang lain terdapat sejumlah rahasia. Ada kemudian konten-konten yang takhusu sahibahu, itu bersifat privasi khusus untuk pemiliknya. Dia tidak ingin orang lain mengetahuinya. Fataklibu nadharika, maka Anda bolak-balik melihat isi handphone orang lain, itu satu hal yang menyakiti dia, membuat dia marah dan terganggu. Falyatanabbah an misli hadza, maka perhatikanlah semisal ini. Ya, demikian yang kita baca dan kita bahas kesempatan pagi hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa qada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.